luka ini yang menghantui hati. Adakah kebahagiaan setiap langkah aku kayukan? Selalu debu debu nista yang ku dapat lagi. Adakah kedamaian yang akan menjelma nyata dan membasuh semua luka? Ku coba lagi untuk mencari sepercik sinar.